Mitra Bisnis, Kamar Dagang dan Industri Kadin DKI Jakarta menilai kebijakan plat ganjil genap jika jadi diterapkan, nanti akan sangat mengganggu dan menghambat operasional pelaku usaha kecil menengah yang hanya memiliki satu atau dua kendaraan. Kadin meminta dispensasi pelaku UKM dikecualikan dari kebijakan ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pemerhati bisnis UKM, Andre Vincent Wenas. Pak Andre, apa komentar Anda? Iya, saya kira harus melihat dari kacamata yang lebih luas ya, latar belakang dari pengambilan keputusan ini. Yang pertama adalah bahwa kebijakan ganjil genap ini adalah kebijakan yang sifatnya temporer sampai solusi yang lebih menyeluruh, lebih terintegrasi mengenai masalah kemacetan ini dengan mass rapid transportation itu bisa tercapai. Nah, memang akan ada banyak pengorbanan saya lihat di situ tentunya. Dan ini adalah konsekuensinya memang. Tetapi dibandingkan dengan kondisi yang sekarang ini terjadi, saya kira semua mengalami situasi yang lose-lose atau kalah-kalah begitu ya. Karena kemacetan Jakarta ini sudah intolerable ya, sudah tidak bisa ditolerir lagi, betul-betul sudah parah begitu ya. Dan itu menghambat bukan hanya pengusaha-pengusaha yang kecil menengah besar, tapi semua, bukan hanya pengusaha tapi juga rakyat biasa, konsumen pun mengalami kesulitan bertransportasi di Jakarta ini pada jam-jam hari-hari kerja biasa itu. Dan ini tentunya biaya ekonomi secara makro itu jauh lebih besar dan lebih boros begitu ya. Nah memang pada waktu Pak Jokowi dan Ahok ini mengambil keputusan, itu adalah kebijakan yang sifatnya quick fix saja, sementara sifatnya juga, dan ini memang perlu pengorbanan. Kalau ada satu pihak ya yang mau minta dispensasi, itu akan lagi banyak lagi pihak-pihak lain yang merasa punya posisi khusus juga yang untuk akan meminta dispensasi. Akhirnya merusak esensi dari policy itu sendiri. Saya tidak melihat apakah itu akan menjadi solusi juga bagi UKM-UKM gitu ya. Memang harus dicari jalan yang lebih kreatif lah bagi para pelaku UKM ini untuk mencari jalan keluar ya, untuk mendistribusikan barang-barangnya di jalan jam-jam kantor itu gitu. Saya yakin teman-teman dari usaha kecil menengah ini selalu jauh lebih kreatif dan lebih adaptif gitu ya untuk menyesuaikan situasi dan kondisinya. Jadi kenapa cari jalan keluar yang lebih kreatif? Karena lihat peluangnya bahwa wilayah-wilayah yang terkena aturan ini tidak seluruh Jakarta gitu, tapi ada wilayah-wilayah lain yang masih tetap bebas dan mereka bisa mengatur jam-jamnya untuk berdistribusi atau mengatur logistiknya di jam-jam yang bebas itu. Kalau melihat secara global, Pak, apakah kebijakan plat ganjil genap ini bisa mencapai goal yang diharapkan pemerintah? Yakni mengurangi volume kendaraan di Jakarta. Dari kacamata atau perspektif yang temporer, saya kira ini adalah quick fix ya, kata-kata tadi, cara cepat untuk mencari solusi jangka pendek gitu ya. Tetapi ingat sekali lagi, ini hanya temporer, nggak bisa diberlakukan terus-menerus begitu gitu ya. Solusi untuk masalah Jakarta adalah mass rapid transport yang memadai bagi seluruh warganya, sehingga mereka bisa commuting atau bertransportasi secara nyaman dan cepat di metropolitan Jakarta ini. Yang menghubungkan Jakarta inti dengan kota-kota satelitnya di sekitarnya, seperti Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, dan sebagainya. Selain transportasi publik, solusi apa lagi yang mungkin bisa dihadirkan pemerintah, Pak? Iya, sebetulnya kan pemerintah itu punya power lain yang namanya regulasi ya. Misalnya, dia bisa aja benchmark misalnya ke kota Hong Kong itu ya. Di kota-kota Jakarta ini kan yang macet itu Sudirman, Tamrin, Kuningan itu ya, misalnya ya, apa Segitiga Emas ini. Katakanlah pemerintah Jakarta mempunyai regulasi untuk menghubungkan gedung yang satu dengan gedung yang lain lewat tunnel bawah tanah ataupun jembatan yang menghubungkan antar gedung. Saya kira itu kan jauh lebih cepat untuk menyelesaikan masalah kemacetan juga, karena orang-orang kan banyak berjalan kaki dari gedung satu ke gedung yang lain gitu ya, dari blok yang satu ke blok yang lain. Itu udah dilakukan di Hong Kong saya kira, dan itu bisa dicontoh dengan sangat baik, dan pemerintah tinggal mengeluarkan aturan bahwa pengelola gedung itu harus mengkonek atau menghubungkan gedungnya dengan gedung tetangganya sebelahnya gitu ya. Itu menjadi aturan atau regulasi, siapapun yang membangun gedung harus melakukan koneksi itu. Itu akan memudahkan orang-orang untuk bercommuting, untuk berjalan kaki dari gedung satu ke gedung lain, bahkan nyebrang ke gedung sebelahnya. Kayak di Singapura itu kan bisa lewat bawah tanah dan sebagainya. Banyak sekali orang lewat tunnel-tunnel itu, entah itu jembatan penghubung ataupun bawah tanah itu, dibandingkan dengan naik mobil karena lebih praktis, nggak usah parkir, segala macam, lebih sehat. Akhirnya Jakarta menjadi lebih bersih gitu, karena kurang orang yang mulai naik mobil. Memang ini akan menjadi problem bagi produsen mobil sih. Demikian pemerhati bisnis UKM Andre Vincent Wenas. Saya Wendy Lim.